الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. بركتنا بجد. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد Enggak, sudah. Kelanya. An Abdillah bin Uqaim, iya. An Abdillah bin Uqaim. Sudah disuruh. Hadis yang ketiga yang dibawa oleh beliau dalam bab ini adalah ini An Abdillah bin Uqaim marfu'an. Ini hadis ini marfu' yang terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang dia menggantungkan sesuatu maka Allah serahkan atau akan dibuat orang tersebut bertawakal kepada benda tersebut. Tentunya alangkah lemahnya apabila seorang dia bertawakal kepada makhluk, apalagi bertawakal dengan benda mati. Seorang mukmin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Wa 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Orang yang bertawakal, dia bertawakal. Sehingga seorang muwahhid, ahli tauhid, dia bertawakalnya bukan kepada manusia, bukan kepada jimat, bukan kepada benda-benda yang dianggap memiliki nilai kekeramatan, akan tapi tawakal dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sehingga menyerahkan kepada Zat yang Maha mumpuni segala-galanya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Zat yang paling menenteramkan bagi seorang hamba, dia menyerahkan urusannya ini kepada Allah azza wajalla. Adapun kalau Anda serahkan urusan Anda kepada benda, Anda gantungkan kepada makhluk yang baik, maka kebinasaan. Yang adalah kebinasaan. Maka ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang yang memakai gelang, lalu Rasulullah tanya, "Mahadi minal wa'inah ya Rasulullah, minal wa'inah ya Rasulullah. Ilsiha fa innaha la tasiduka illa wahdan." Lepaskan benda tersebut, buang benda tersebut. Karena sungguhnya tidaklah menambah kepadamu benda itu kecuali kelemahan. Karena seorang dia akan bertawakal kepada benda tersebut. Maka orang-orang yang mereka mengandalkan asimat, mengandalkan jimat-jimat yang ada, apabila jimatnya ketinggalan, bingung dia. Dia merasa lemah, merasa ini tidak punya kekuatan, kesaktiannya tertinggal atau hilang. Karena tawakal dia adalah kepada benda-benda tersebut. Dan ini termasuk diantara jenis asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya tawakal itu hendaknya kepada Allah azza wajalla, dan tawakal termasuk min a'malil qulub. Termasuk min a'malil qulub, amalan hati. Yang hendaknya tawakal itu hanya dia tujukan kepada Allah azza wajalla semata. Ayat lanjut. Hadis berikutnya. Wa ahmadu an tuwaifi qala qala Anna man aqada lahyatahu anna man akhada lahyatahu au taqallada wa tarar au au istijai au istiji au istanja awistanja birojiri jabatin au azmin fa inna muhammadan bariun minhu. Hadis yang dibawakan Ruwaifi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi, ini kepada Ruwaifi, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika, ya Ruwaifi, seandainya umurmu panjang demikian, dan ini merupakan masuk berita nubuah, termasuk berkaitan dengan nubuah beliau, dan demikian cukup panjang umurnya Ruwaifi, jadi masih hidup sepeninggal Rasulullah SAW, ya Ruwaifi, la'alla satatulu bika, ya Ruwaifi, seandainya umur masih panjang, fa'akhbirin nas, khabarkan kepada manusia, ini sampaikan kepada manusia yang Rasul sampaikan, yang Rasul perintahkan menyampaikan kepada manusia, termasuk di antara perkara aqaid, atau termasuk di antara perkara akidah di antaranya. Di antara yang beliau perintahkan, yang pertama, man aqada lahyatahu, atau yang kedua, man taqallada wataron, atau yang ketiga, itu manistanja biroji idabatin au atmin, barang siapa yang dia aqada lahyatahu, menggelung jenggot, yang pertama kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika mereka menyombongkan, mereka menunjukkan kesombongan dirinya, keangkuhan dirinya, atau kehebatan dirinya, dia adalah orang yang besar, hebat, dia sombongkan dirinya, di antara dengan cara dia menggelung, atau ini mengikat jenggotnya. Atau yang kedua adalah larangan ketika dia mengikat jenggot di waktu sholat. Atau yang ketiga, mengikat jenggot dalam rangka untuk tolak bala, ada niatan tolak bala. Kemudian au taqallada wataron, atau dia menggantungkan, mengalungkan busur dalam rangka daf'ul bala, atau dalam rangka raf'ul bala, sebagaimana kebiasaan jahiliyah yang sudah ma'ruf. Atau istanja biroji idabatin au atmin, atau dia ini istinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Maka istinja dengan kotoran hewan atau tulang ini adalah beliau katakan, barang siapa yang dia melakukan 1, 2, 3 tersebut, khabarkan kepada mereka, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW adalah bari, berlepas diri dari mereka. Ini min amril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah, istinja dengan kotoran hewan atau dengan ini tulang adalah kezaliman kepada jin, karena merupakan makanan jin. Kemudian taqallada wataron, termasuk jimat, tamimah, ini menasyirki. Dan aqada lahyatahu, termasuk min amril jahiliyah, perbuatannya orang-orang jahiliyah yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, menunjukkan ini semuanya bukan merupakan akhlak dan adab Islam, dan bukan amalan Islam, ini amalan-amalan jahiliyah. Ada yang syirik, ada yang haram, ini ada yang merupakan kezaliman, kemaksiatan. Demikian diantara yang disebutkan dalam ini hadis tersebut. Selanjutnya baca. Kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'ani. dari Sa'id bin Jubair, beliau diantaranya mengatakan bahwasanya man qata'a minal insan tamimah, begitu, barang siapa yang memutuskan tamimah dari seorang itu ka'adli raqabah, nilainya seperti membebaskan budak. Kenapa demikian? Orang yang mereka menggantungkan tamimah, dia adalah minal musyrikin, termasuk di antara orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya menghambakan diri kepada selain Allah. Sehingga orang yang qata'a tamimatan minal insan, orang yang memutuskan tamimah dari seorang, maka dia seperti telah membebaskan budak, dia telah membebaskan dia dari perbuatan asyirku billah. Kemudian juga dibawakan dari yakni Ibrahim, biasanya aku disebut demikian, Ibrahim an-Nakhai wallahu ta'ala, maka beliau katakan kanu, ini para salaf, yakrahuna tamimah kullaha, salaf membenci semua tamimah, semuanya, baik minal Quran atau min ghairil Quran, baik dari Quran atau bukan dari Al-Quran. Dan telah kita bahas ini pembahasan di atas, sebagian salaf mereka membolehkan yakni tamimah dari Al-Quran, akan tapi yang roji tidak boleh dengan alasan yang telah kita sebutkan tersebut. Demikian pembahasan secara singkat dari bab yang ke-8 maja'a biruqa wa tamahim, bab pembahasan tamasar ruqa dan tamahim, yang merupakan perkara yang harus difahami seorang muslim, karena termasuk di antara kesempurnaan tauhid seorang dan upaya untuk membebaskan dari semua syirik dan cabang-cabang kesyirikan. Dan di sini yang wajibnya seorang muslim dia belajar secara tafsil tentang masalah ini tauhid dan syirik. Dan ini merupakan buah seorang dia memiliki perhatian kepada tauhid, dan termasuk di antara rasa khawatir dia dengan syirik adalah dia belajar dengan tafsil tentang masalah tersebut. Karena tidak akan mungkin orang selamat dari syirik kecuali dia mengetahui tentang kesyirikan dengan semua tafsil-tafsil kesyirikan tersebut. Pertanyaan. Maksudnya menggantungkan sesuatu dengan berlaku secara mutlak atau mukayyad? Sendiri-sendiri. Maksudnya kaitan bagaimana? Maksudnya ini kan menggantungkan sesuatu, apakah setiap kita sesuatu itu walaupun tidak ada niatan, termasuk juga dalam tamimah. Maksudnya menggantungkan sesuatu adalah tamimah. Antum menggantungkan baju, enggak masuk. Menggantungkan sesuatu maksudnya adalah menggantungkan tamimah, atau dia menggantungkan niat dia bukan untuk tamimah tapi serupa dengan kebiasaan orang menggantungkan tamimah. Umpamanya orang menggantungkan ayat kursi untuk tamimah umum, umpamanya begitu, niatnya dia untuk tamimah, lalu anda gantungkan ayat kursi enggak ada niatan untuk tamimah, sekedar hiasan atau sekedar yang aksesoris. Seperti kata Syekh Saleh tadi, beliau mengatakan ini termasuk bab tasyabuh dengan musyrikin, dan maksudnya syirkul asghar, tidak diperbolehkan. Adapun anda menggantungkan gantungan-gantungan yang macam-macam kebutuhan, menggantungkan baju waktu dijemur, menggantungkan apa digantung-gantungkan, kebutuhan, bukan tamimah. Maksudnya penggantungan yang sifatnya adalah tamimah. Mengeluh juga termasuk perbuatan akhlak orang-orang yang mutakabbir, orang sombong, ajam, bisa orang pajar ketika dia berperang atau menunjukkan kesombongan dia, maka dia gelung jiwatnya. Terus iya, diikat dengan karet atau dengan besi yang diikat, dia gelung. Setiap menggelungkan kalau isbal itu kan ada dua isbal. Iya. Isbal apa? Kalau isbal itu kan ada dua kesalahan. Kalau dia dengan sombong maka dia terkena dua dosa. Kalau tanpa sombong terkena satu. Kalau yang ini menggulung jenggot itu juga sama. Ya, menggulung jenggot minimal tasabu dengan kebiasaan orang ajam yang mutakabbir, yang sombong. Ayat kursi itu berarti kalau menggantung di mana? Berarti katanya seperti ayat kursi itu. Iya, kalau yang digantung-gantungkan, kalau sudah umum, kalau itu ini, kalau orang sering sekali tamimah itu adalah seperti itu, ayat kursi atau semisal atau ayat-ayat tertentu dia gantungkan sebagai tamimah, maka kita tidak boleh menyerupai orang-orang tersebut walaupun sekedar untuk hiasan. yang telah ma'ruf sebagai tamimah di masyarakat, menggantungkan manusia itu tolak bala semuanya, maka kita tidak boleh terima. Tidak boleh tasabuh, larang itu mutlak, larang Rasulullah SAW tadi mutlak. Kemudian ada pun keterangannya kenapa demikian, diantaranya diterangkan begitu, biasa orang ajam dia menggerung jenggotnya, atau larangan menuju atau salat dan semisalnya. Ini gak ada masalah kan untuk kita ingat, untuk ingat, untuk menghafalkan kan, kemudian kan ganti lagi nanti. Ya, gak ada masalah kan, bukan orang tidak ma'ruf itu sebagai tamimah, sekedar untuk kita tahu, orang tahu itu untuk menghafal. Lain dengan tamimah yang sudah ma'ruf dijadikan sebagai tamimah, apakah dengan kertas dibungkus, apakah dengan digantung tertentu dan bertemu dengan tertentu, yang kemudian orang melihatnya itu, kalau orang lihat sekilas, kalau orang lihat maka orang terjemahnya tamimah. Demikian orang lihat terjemahnya tamimah, orang tahu antu anda menempel untuk hafalan dengan itu adalah tamimah. Lain orang akan tahu. Tadi yang masalah safar itu berarti memang seandainya ada orang yang benci sama kita, itu bukan ditelakan dia itu alatnya buruk atau baik, melainkan keluarganya itu melihatnya dia itu baik atau buruk. Nah, gimana? Itu mau tanya yang mana tuh? Yang safar tuh? Antum mau ditahukan atau tanya? Saya tanya, Ustaz. Ini kan yang safar tadi. Yang safar tadi misalkan ada orang itu melihat seseorang, oh ini alatnya buruk, tapi dia bukan memang, dia cuma kenal-kenal seperti orang tor gitu. Nah, tetapi keluarganya menganggap dia ini orang baik. Nah, gimana kalau terjadi seperti ini? Yang kedua itu, yang pertama dulu. Kalau kemudian kawan-kawan kantornya itu dia komentar buruk karena memang dia mengenal buruk, ya buruk. Yang tertipu itu kalau dia basa-basi menunjukkan baik, ternyata di keluarganya buruk, ya dia buruk. Kalau di teman kantornya itu dia terkenal buruk, pemarah, emosional, kemudian dia ini pembohong dan semisalnya minjem gak kembalikan dan seterusnya, ya karena dikenal buruk. Yang jadi masalah itu orang sering basa-basi dengan teman-temannya kelihatan baik, akan tapi di keluarganya ya ini jelek atau buruk akhlak dia. Ini adalah ini yang tadi katakan Nabi SAW, ukuran standar kebaikan yang asli itu komentar keluarga dia, yang dia mengetahui bagaimana keadaan asli orang tersebut. Dan tentunya yang berkomentar baik buruknya itu maksudnya adalah yang tahu agama, yang tahu agama. Orang nggak tahu agama nggak selalu mengatakan baik, karena melihat akhlaknya salah sekilas dermawan atau muamalah yang baik, dia nggak salah atau dia buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua? Kedua ini, Ustaz. Ini kan Ibrahim Anaka ini nggak masuk ini sih, Ustaz. Anaka kan pernah mengatakan seandainya para sahabat Rasulullah itu mengusap kukus belum tidur, maka tidak mengetik. Seandainya gimana? Seandainya para sahabat Rasulullah SAW mengusap kukus. Mengusap? Kukus belum tidur. Kuku, iya. Maka saya akan melakukan itu. Cuma saya tidak paham. Iya, maksudnya mengikuti asar. Seandainya anda mendapatkan ada asar para sahabat melakukan bagaimana sebagai bentuk pelaksanaan alaikum bisunati wa sunati al-khulafai rasyid al-mahdiin, maka melakukan itu merupakan bagian pada mengikuti afar, mengikuti riwayat. Sebagaimana perkataan para ulama, seandainya anda bisa menggaruk kepala anda dengan sunnah, lakukan. Artinya kalau anda mendapatkan sunnah menggaruk kepala bagaimana anda dapatkan riwayatnya, lakukan cara menggaruk kepala dengan cara yang sunnah, yang menunjukkan bagaimana semangat orang untuk menghidupkan afar dari para salaf Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, masuk dalam keumuman alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasulil al-mahdi qul ta'ala ya wasallallahu muhammadin wa ala alihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.